de Tenerdal, de Corps, de Gritón, de Casonovel, de Cascabal, Maguet, Lucan, Jun, Moldot, Lamer, Martín, Martín, Alapapó, Tony Caposo, Santo San Pablo, Aquela, Tetrani Sabinic, Joel, Febrero, Agachi Ingetic, Para San Petit, Anguilar, Vietnam, Yandu, Terja, Moedic, Yumoedic, Ayutigal, Yumoedic, Yapa, Yarabinun, Moldot, Lamer, Vietic, Yumoedic, Mutayutic, Humal, In, Yarabinun, Todik Mughal Zulik, Todik Mughal Zatan, Bahasa Kuran Kumal, Bahasa Kuran Kumal, Tahuunat Yumadik. Ahekun, Dilatak, Mahatrodik, Dijudatik, Ahwendik, Lihakundik, Kuntatik Kumal, Kuntahel, Yumal, India Rodik, Mujibat, Mujibat, Halit Yemadik, Halit Kolomadik. Alayak Kuzitik, Todik Wanikmel, Todik Waniko, Todik Mugaryok, Taminakel. Diwa Agum, Nidek Agum, Ah Todik, Nidanay, Yemudanay, Anggil Kisinam, Mandalona Lamik, Iya, Halimuan, Nidayel. Todik, Doktum, Tegyapas, Jabalyun, Tolonyon, Ipeyon, Dahtam Tot, Dahtam Sakewe Nahin, Lembeto, Anak Pahal, Kasi, Yud, Ayus Mubin, Kayus Panamin. Et ito, Munin, Lumatik Yap, Ali, Angin, Isin, Mohtali, Hortik, Mohtali, Hortik, Mohtali, Yifat Gerberatik, Molón, Sabón, Estado, Chiapa, Molón, Dalumal, Pa, Dos Apóstol, Santo San Pablo, Todo San Sebastián, Todo el Pintor, Pa, Ex, Directín, Pa, Chiriná, Calapacó, Todo el Pintor, Dalumal, San Pablo, San Juan, San Pedro, San Pedro, San Pedro, San Pedro, San Pedro, Kerajaan turun dalgun, hitung dalgun, kah tibum, kah tosmon, pameko, kah bagun, ye turun dal, ye hitung dal. Kerajaan, mungus tibun, mungus bodal gun, jangkin ilmu, jangkin itu, jari minta, jari minta. Kono tulah kah, mal mapura murun, koi gun, mei gun, Thank you. Vital Palmeri, Virgen, Santísima María, tu vuelta a México, que vas como un cantín, bajo un destino de Dios, me hermano, tu hijo, baila como el sol, a cuatro leyes, el canal, para que ya terminó el camarada.